Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Sisa dua bab terakhir dari kitab Tauhid. Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, di dalam kitab Tauhid ini, bab ma jaa fi himayat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuq asyirk, bab dalil-dalil yang datang tentang himayat al-Mustafa, perlindungan al-Mustafa, manusia pilihan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid. Perihal tauhid atau seputar tauhid, wasaddihi turuq asyirk, dan bagaimana beliau menutup segala jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah bab ini menjelaskan bahwa Tauhid tidak akan sempurna terwujud dengan baik kecuali dengan menjauhi segala ucapan dan segala hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Segala ucapan dan segala hal yang mengantarkan kepada ghulu, mengantarkan seseorang kepada sikap ghulu, melampaui batas di dalam memuliakan dan memuja selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikhawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan. Sekali lagi, bab ini menjelaskan bahwa tauhid tidak akan sempurna dan terwujud dengan baik kecuali dengan menjauhi segala hal dan segala ucapan yang bisa mengantarkan kepada sikap berlebihan dalam memuja selain Allah, sehingga dikhawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan. Disebutkan di dalam judul bab ini, Al-Mustafa. Al-Mustafa ini berasal dari wazan atau termasuk dalam wazan mufta'al. Polanya adalah mufta'al dari kata yustafa, yastafi, dan dari isim safwah. Safwah yakni yang murni dari sesuatu. Safwah yakni khalisul syai', yang murni dari sesuatu. Dan mustafa intinya maknanya adalah muhtar, pilihan, ya, yang dipilih. Sebagaimana tasfiyah yakni memurnikan, membersihkan, Mustafa berarti yang dipilih dari manusia-manusia yang lain, sehingga beliau adalah manusia yang pilihan, yang terbaik. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW betul-betul berusaha melindungi tauhid umatnya dan betul-betul menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau mengatakan an Abdullah bin Syukhir, an Abdullah bin Syukhir radhiyallahu anhu qala intalaqtu fi wafdi bani Amir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. Dari Abdullah ibn Syukhir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pergi melakukan perjalanan fi wafdi bani Amir bersama utusan Bani Amir, utusan dari kabilah Bani Amir, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa utusan rombongan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka adalah Abdullah ibnu Syukhir radhiyallahu anhu. Faqulna, lalu kami mengatakan ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Faqala, maka beliau mengatakan, as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. As-sayyid itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kami mengatakan juga, wa afdaluna fadlan. Anda adalah orang yang paling besar keutamaannya di antara kami. Wa a'zamuna taulan. Dan paling besar ya pemberiannya daripada kami. Faqala, lalu beliau mengatakan, kunu biqaulikum, silahkan kalian mengatakan dengan perkataan kalian, au ba'dhi qaulikum, atau silahkan kalian mengatakan sebagian perkataan kalian. Namun ya sah-sah saja kalian berbicara, namun wala yastajriyannakum syaitan, dan jangan sampai syaitan itu menyeret kalian atau menjadikan kalian sebagai wakilnya, sebagai utusan syaitan, ya, yang digerakkan oleh syaitan. Jangan sampai kalian terbawa oleh syaitan. Hadis riwayat Abu Dawud, ya, dengan sanad yang jayyid, kata beliau. Disebutkan di sini Abdullah ibn Syukhir, ya, as-Syukhir, dengan mengkasrah syin, ya, dan mengkasrah fa, demikian pula fa-nya di tasydid. Ya, beliau adalah Abdullah ibn Syukhir ibn Auf ibn Ka'b bin Waqdan, ya, Al-Huraishi begitu nampaknya, atau Al-Harishi. Beliau berislam, Abdullah ibn Syukhir ini berislam, ya, yaum al-fatih, pada hari Fatih Makkah. Sehingga beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Syukhir bersama rombongan dari Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu memuji beliau di hadapan beliau. Ini wahai Rasulullah, anta sayyiduna. Anda adalah sayyid kami. Yes, Anda adalah sayyid kami. Jadi pimpinan kami, ya, orang yang mulia di antara kami, ya, sayyid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa sayyid yang mutlak, sayyid yang sempurna adalah Allah tabaraka wa ta'ala. As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Yani beliau menutup celah, jangan sampai mereka meyakini bahwa as-su'dat, kepemimpinan dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan yang sempurna, yang mutlak, menyamai kesempurnaan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengingatkan, as-sayyid, yani as-sayyidul mutlak, as-su'dat tam, sayyid dengan su'dat, dengan siadah, dengan kemuliaan dan keutamaan yang sempurna, itu hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun makhluk seluruhnya, yakni termasuk saya, itu hanyalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, jauh di bawah Allah kemuliaannya, bahkan tidak sebanding sedikit pun. As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Maka, atau kemudian kami mengatakan, juga berupa pujian kepada beliau, wa afdaluna fadlan, dan Anda adalah orang yang paling berkeutamaan, ya, yakni paling baik di antara kami. Wa afdaluna fadlan, wa a'zamuna taulan, dan orang yang paling besar pemberiannya. Taul maknanya adalah apa, pemberian atau rina, kekayaan. Ini adalah, Anda adalah orang yang paling besar pemberiannya di antara kami. Ya, ya, mungkin orang yang, mungkin yang dimaksud karena beliau adalah orang yang paling dermawan, paling banyak memberi, dan seterusnya. Ini beberapa pujian mereka kepada Rasulullah SAW, maka beliau tidak membiarkan pujian itu mereka ucapkan, sampai beliau mengingatkan mereka agar jangan sampai, ya, syaitan membawa mereka dan menjatuhkan mereka ke dalam dosa, yaitu ghulu, yaitu dosa yang berupa ghulu, melampaui batas dalam memuliakan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan qulu bi qaulikum aw ba'dhi qaulikum, ya sudah silakan. Ya, kalian mengatakan ucapan kalian atau sebagian ucapan kalian, silakan. Namun la yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan itu membawa kalian, menggelincirkan kalian. Ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yakni la yattakhidhukum jariyan ay wakilan lahu wa rasulan, jangan sampai syaitan bisa menjadikan kalian sebagai wakilnya atau utusannya, utusan syaitan. Jadi utusan syaitan dalam melakukan dosa, dalam melakukan dosa. Keterkaitan hadis ini dengan bab sangat jelas. Di dalam hadis ini terdapat larangan al-ghulu fil madh, larangan melampaui batas dalam memuji, serta larangan mempergunakan ucapan-ucapan yang diberat-beratkan. Maksudnya ucapan yang terlalu muluk-muluk diberat-beratkan, diusahakan, yang bisa jadi menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Jadi ucapan-ucapan yang melampaui batas, ucapan yang muluk-muluk di dalam memuji seseorang, itu dilarang di dalam hadis ini. Karena bisa jadi menjerumuskan dan menjatuhkan pengucapnya ke dalam kesyirikan. Nah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan yang pertama adalah kerendah hatian Nabi SAW dan adab beliau terhadap Allah. Bisa kita lihat bagaimana kerendah hatian dan tawadhu Rasulullah SAW sampai-sampai beliau tidak suka dipuji. Padahal beliau berhak untuk mendapatkan pujian-pujian yang banyak. Anta sayyiduna, anda adalah sayyid kami. Maka nampak beliau mengalihkan pembicaraan bahwa sayyid itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yani as-sayyidul mutlaq, as-sayyidul kamil. Sayyid yang sempurna adalah atau hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sehingga jangan sampai seseorang justru berlawanan dengan itu, suka mendapatkan pujian, suka dipuji-puji, bahkan dengan pujian yang tidak patut untuk dirinya, tidak ada pada dirinya. Nah, perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya juga menunjukkan bagaimana adab beliau terhadap Allah, yang patut untuk dipuji adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah yang kedua, larangan melampaui batas di dalam memuji di hadapan seseorang. Di dalam memuji di hadapan seseorang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan beberapa sahabat ini, dan larang mereka jangan berlebihan di dalam memuji di hadapan beliau. Sehingga diambil darinya kesimpulan bahwa dilarang memuji dan berlebihan dalam memuji di hadapan seseorang. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa as-su'dat, kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sepatutnya untuk kita memuji orang lain dengan kata as-sayyid, as-sayyid. Walaupun rinciannya sudah pernah kita pelajari dulu, tentang makna kata sayyid. Intinya jangan sampai terlalu sering memuji orang lain dengan kata sayyid atau as-sayyid. Sebagian ulama mengatakan sayyid dengan alif lam as-sayyid itu tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena as-sayyid dengan alif lam istighraqiyah atau alif lam istighraq khafa'isul asfad, ini memberikan makna bahwa siadahnya kemuliaan adalah kemuliaan yang sempurna, kemuliaan yang mutlak, as-su'dad al-mutlaq. Dan itu tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sehingga kalau dengan alif lam tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyebut orang lain sekedar sebutan ya sayyiduna, ya sayyiduhu, sayyiduha, maka nampaknya tetap diperbolehkan, hanya saja tetap hati-hati, jangan sampai terlalu sering ya memuji orang lain dengan kata sayyid. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, ya pembesar Mesir ya itu dengan kata sayyidaha wa alfaya sayyidaha Yusuf alaihissalam, dan perempuan itu menjumpai sayyid perempuan itu. Sayyid perempuan itu yakni suami perempuan itu ternyata sudah ada di pintu. Intinya boleh-boleh saja. Ya, Allahu a'lam. Yang penting jangan menggunakan as-sayyid dengan alif lam. Kemudian faedah yang keempat, ya, larangan ya at-takalluf. Takalluf yakni memberat-beratkan diri ya di dalam ucapan, dan hendaknya ya bersikap pertengahan di dalam berucap. Ya, jangan terlalu memfasih-fasihkan, menggunakan kata-kata yang muluk-muluk, entah itu dalam memuji orang lain atau dalam perkara yang lain. Ya. Dan di sini kan disebutkan pujian orang-orang itu anta sayyiduna, anta afdaluna fadlan, anta a'zamuna qawlan. Ya. Nampak mereka ingin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang banyak. Kemudian faedah yang kelima, kewajiban menjaga tauhid dari segala hal yang bisa merusaknya, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan. Ini segala hal, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang bisa merusak tauhid, maka hendaknya tauhid dilindungi dari semua hal itu. Kemudian di hadis yang kedua, penulis rahimahullah mengatakan an Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina fa qala ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. Dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa orang yang mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai orang terbaik kami, wa bana khairina, wahai putra orang terbaik kami, wa sayyidana, wahai sayyid kami, wa bana sayyidina, dan wahai putra sayyid kami. Ini pujian-pujian. Ya Rasulullah, ya khairana wa bana khairina, wa sayyidana wa bana sayyidina. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum. Ya, silakan kalian mengatakan ucapan kalian itu. Namun, wala yastahwiyannakum syaitan. Namun jangan sampai syaitan yang menghiasi hawa nafsu kalian itu. Jangan sampai syaitan menghiasi-hiasi untuk kalian hawa nafsu kalian itu. Sehingga membuat kalian tergelincir. Jadi ucapan kalian boleh-boleh saja atau sah-sah saja pada asalnya. Tapi jangan sampai terjatuh dalam ucapan yang dosa. Jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Ya, ana, adapun saya. Saya adalah Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Adalah Muhammad. Hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni. Aku tidak ingin, tidak suka kalian terlalu mengangkatku, terlalu menjunjungku, fawqa manzilati, di atas kedudukanku yang sebenarnya. Allati anzalani Allah Azza wa Jal, yang mana Allah telah menempatkanku pada kedudukan tersebut. Jadi maksimalnya apa? Ya tetap tidak sampai melampaui batas sebagai manusia. Ya tidak sampai disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Nampak di dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membenci ya dipuji-puji dengan lafaz-lafaz ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya. Kenapa ya? Karena hal itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sarana dan celah yang mengantarkan pengucapnya kepada ghulu, kepada sikap ghulu melampaui batas di dalam memuji, memuja dan memuliakan beliau. Ya. Beliau tidak suka. Ya. Beliau tidak suka. Paham? Seperti yang dikatakan oleh beberapa orang itu, ya Rasulullah, ya khairana wa bana khairina wa sayyidana wa bana sayyidina. Ya, pujian-pujian yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menerangkan bahwa ucapan-ucapan kalian ya pada asalnya sah-sah saja, namun jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian, menghiasi hawa nafsu kalian sehingga kalian terjatuh di dalam dosa, di dalam ucapan yang dosa. Ya, adapun saya, kata beliau, saya hanyalah Muhammad, hamba Allah. Mau bagaimanapun saya tetap hamba Allah. Ya, dan saya adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, inilah maksimal ya kedudukan tertinggi yang diraih oleh seorang manusia ketika diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, paling itu. Ya. Maka aku tidak suka kalian terlalu menjunjungku, melampaui lebih tinggi daripada kedudukanku yang telah Allah tempatkan aku padanya. Jangan kebablasan, jangan ghulu. Keterkaitan hadis ini dengan bab sangat jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya. Beliau dipuji-puji ya dengan selain sifat yang Allah sifatkan beliau dalam rangka menjaga tauhid, melindungi, membentangi tauhid dan menutup pintu ghulu, pintu sikap melampaui batas yang tentunya dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin. Ya, ya mungkin pendorong mereka adalah karena cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Namun cinta tersebut, ya pujian-pujian tersebut, tentunya sebagaimana yang beliau katakan di sini, ucapan silakan pada asalnya sah-sah saja, tapi jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Ya, ingin memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pujilah sesuai dengan pujian yang Allah sebutkan untuk beliau. Namun wala yastahwiyannakum syaitan, jangan kebablasan. Jangan berlebihan. Jangan sampai syaitan menghiasi hawa nafsu kalian. Kalian ingin memuji beliau dengan begini dan begitu, akhirnya kalian turuti ya hawa nafsu kalian itu dengan sebab syaitan menghiasi-hiasinya. Bagus itu pujian yang bagus dan seterusnya, berada di syirik. Tak peduli. Na'udzubillah. Beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama adalah larangan ghulu, berlebihan di dalam memuji. Dilarang berlebihan dalam memuji agar tidak menyeret kepada kesyirikan. Kemudian faedah yang kedua adalah kerendah hatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu'nya. Kerendah hatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu'nya. Beliau tidak kemudian ya menyombongkan diri, angkuh dan justru senang ya dengan pujian-pujian itu, ya bagus bagus kalian sudah memuji saya, kan tak begitu. Ya Rasulullah, ya khairana wa bna khairina wa sayyidana wa bna sayyidina, pujian yang luar biasa. Namun beliau tidak suka ternyata ya, beliau lebih memilih sifat rendah hati dan tawadhu, dan tentunya itu semua dalam rangka membentengi akidah umatnya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba Allah juga. Namun beliau adalah seorang rasul yang mulia. Ya. sehingga kedudukan beliau tetap setinggi apapun tidak akan melampaui batasan sebagai abdun lillah, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga tidak merendahkan beliau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, tidak mengakui kerasulan dan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun tidak pula kebablasan dalam memuliakan beliau seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, bahkan banyak orang yang mengaku muslim sampai mengangkat beliau melampaui batas sebagai Abdullah, sehingga satu pihak merendahkan beliau, tidak mengakui bahwa beliau adalah Rasulullah, namun pihak yang lain bertolak belakang berseberangan, ya, terlalu menjunjung beliau sallallahu alaihi wasallam sampai melampaui batasan sebagai Abdullah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keempat, ya, peringatan dari tipu daya syaitan. Hati-hati dari tipu daya syaitan. Ya. Sebab seringkali syaitan itu mendatangi seseorang, ya, dari pintu hulu. Dari pintu hulu. Jadi pintu apa? Sikap melampaui batasan syariat. Az-ziyadah 'alal haddil masyru'. Melewati, melebihkan atau melebihi batasan syariat. Seringkali syaitan masuk dari pintu ini. Jadi hati-hati. Ini dalam segala hal, dalam banyak hal. Tidak hanya dalam hal kesyirikan, ya. Ya, sebagai contoh mungkin. Ada orang yang semangat beribadah. Ya, syaitan melihatnya. Semangat beribadah. Maka syaitan akan membuatnya melampaui batas. Batasan syariat dalam beribadah. Mungkin sampai terjatuh dalam bid'ah-bid'ah. Tujuannya agar semakin mantap dalam beribadah kepada Allah, akhirnya melakukan ini dan itu, padahal tidak ada tuntunannya di dalam syariat, berarti bid'ah. Ya. Dan seterusnya, atau mungkin terlalu semangat dalam hal ini, dalam hal itu, intinya melampaui batasan syariat, maka syaitan, ya, seringkali datang melalui pintu itu. Kesimpulannya dari bab ini adalah Nabi SAW sangat tampak benar-benar berusaha membentengi tauhid umatnya dan menutup segala celah yang mengantarkan kepada kesyirikan, sehingga tidak akan sempurna tauhid seorang mukmin sampai dia benar-benar membentengi tauhidnya, akidahnya, dan menutup celah-celah yang mengantarkan kepada kesyirikan, serta tidak bermudah-mudahan. Syirik itu, ya, apa namanya, perkara yang gampang, tidak mungkin saya terjatuh dalamnya. Tauhid itu juga gampang terpahami. Saya terlahir dalam keadaan muslim, berakidah Islam misalkan. Berarti dia bermudah-mudahan dan tidak semangat, tidak serius dalam membentengi tauhid. Ya, berarti harus benar-benar mempelajari akidah Islamiyah, harus benar-benar mempelajari tauhid. Kemudian di bab berikutnya, yang merupakan bab terakhir dalam kitab tauhid ini, penulis rahimahullah menyebutkan satu bab yang intinya adalah tentang ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullah di bab yang terakhir ini hendak menutup kitab tauhid, ya, dengan suatu bab yang mencakup nas-nas, dalil-dalil yang seluruhnya menunjukkan dan membuktikan betapa besar dan betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan membuktikan, menunjukkan bahwa seluruh makhluk tunduk kepadanya, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa hanya dialah yang berhak diibadahi. Hanya dialah yang berhak diibadahi. Sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa barahin aqliyah, bukti-bukti logis, kebenaran tauhid uluhiyah, kebenaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya dialah yang berhak diibadahi. Ya, bukti-bukti logis tersebut, barahin aqliyah, ini beraneka ragam. Di antaranya adalah apa? Ya, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa hanya Dialah yang berhak disembah, berbeda hanya dengan makhluk yang dipenuhi dengan sifat-sifat kekurangan, maka tidak ada satu pun makhluk yang berhak diibadahi. Ya, sehingga di antara bukti bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi adalah apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang agung, yang maha besar. Sehingga penulis rahimahullah ingin menutup kitab tauhid dengan bab seputar keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bab qaulillah taala, bab tentang firman Allah taala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Bab tentang firman Allah Ta'ala, yaitu وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, dan mereka tidak mengagungkan Allah, yaitu orang-orang musyrik, tidak mengagungkan Allah haqqa qadri, dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Padahal bumi ini seluruhnya adalah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit ini seluruhnya digulung dengan tangan kanannya, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Beliau mengatakan bab qaulillah taala, bab firman Allah taala, yakni bab ini adalah seputar hadis-hadis yang menerangkan tentang makna ayat ini. Bab ini, ya, seputar hadis-hadis yang menerangkan tentang makna ayat ini di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih, qadaru ma'naha adalah 'azamu." Dan tidaklah mereka mengagungkan, mereka siapa? Al-musyrikun. Sehingga orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala haqqa qadri, haqqa ta'zimi, dengan sebenar-benar pengagungan. Walaupun mereka mengaku dan mengklaim telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah. Ya, sebagaimana yang telah berlalu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa orang-orang musyrik itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, menyatakan bahwa orang-orang musyrik, ya, walaupun mereka mengaku mengagungkan Allah, mencintai Allah, tapi pengagungan mereka bukanlah sebenar-benar pengagungan. Demikian pula tentunya cinta mereka kepada Allah tidak sebenar-benar cinta. Kenapa? Sebab cinta mereka telah mendua. Mereka tidak benar-benar mencintai Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana cintanya kaum mukminin, sebagaimana cintanya muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Demikian pula orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan, mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka masih saja beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal peribadatan kepada selain Allah, kesyirikan itu merupakan bentuk mengulangi hak Allah dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika benar-benar mereka mengagungkan Allah, maka hendaknya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan mereka orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal, nah, di kalimat yang berikutnya Allah mengingatkan, menyebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha agung. sehingga perbuatan orang-orang musyrik itu sangat bertolak belakang dengan keagungan Allah. Mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah Ta'ala, padahal al-ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamah. Padahal bumi ini seluruhnya pada hari kiamat itu akan berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sesuai dengan yang zahir, sesuai yang nampak, yang langsung terfahami dari lafaz-lafaz ayat dan lafaz-lafaz hadis. Sebagaimana yang terfahami dari lafaz ini bahwa bumi adalah genggaman Allah, atau bumi berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab salaf, mazhab as-sahabah, tabi'in, dan atba'ut tabi'in adalah mereka meyakini sebagaimana yang nampak, yang langsung terfahami, ya, bahwa bumi ini benar-benar berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mazhab salaf, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tetap meyakini bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ya, jadi tidak kemudian dibayangkan berarti gimana nih tangannya nih dan seterusnya. Nah, itu kebab nasun, itu takyif. Ya. Tapi kalau mengatakan maksudnya qabdatuh bukan di dalam genggaman, maksudnya adalah begini, begitu, begini, oh, berarti itu tahrif dan ta'til. Menyalahartikan dan mengingkari makna yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an itu adalah tibyan likulli syai, penjelas segala sesuatu sehingga lafaznya jelas. Ketika yang disebutkan adalah lafaz itu, ya berarti itu yang dimaukan. Tidak perlu terlalu jauh dalam mentakwil atau mentahrif. Ya, maknanya bukan itu, maknanya begini dan begitu. Berarti menuduh Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu bukan penjelas tapi membingungkan. Ya, karena tidak sesuai dengan makna yang zahir, makna yang nampak, makna yang langsung terfahami di dalam benak yang membacanya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamah. Dan bumi ini seluruhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ya, menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Ini juga menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, was samawat, dan ketujuh lapis langit ini seluruhnya matwiyat, digulung. Ya, tergulung dengan yaminih, dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sama difahami oleh para sahabat, oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh as-salaf, sebagaimana zahirnya bahwa langit ini digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah lagi maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Nah, kemudian hadis yang pertama yang menjelaskan seputar makna ayat ini, beliau menyebutkan Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, jaa habrun min al-ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang habr, boleh juga dibaca himr, boleh habr, boleh himr. Ya, habr maknanya adalah alim. Ya, seorang yang berilmu. Ya. Intinya orang yang berilmu. Ada seorang habar, seorang alim dan berilmu, min al-ahbar, dari kalangan ahbar. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berilmu dari orang-orang Yahudi. Yakni sisa-sisa ilmu yang mereka miliki dari kitab. Ya. Ja'a habrun min al-ahbar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang habar, ya, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad. Ya, dia tidak mengatakan ya Rasulullah, ya, karena kita yakini bahwa beliau adalah utusan Allah. Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala asbu'. Ya, boleh asbu', boleh usbu'. wal aradhina ala asbu' atau usbu' wasyajara ala usbu' wasara ala asbu' wasairal khalqi ala asbu' sayaqulu ana al malik. Seorang hadir ini mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati bahwa Allah Ta'ala akan menjadikan langit-langit ini ya pada satu jari. Wal aradhin ala asbu' dan ya tujuh lapis bumi ini pada satu jari. Ini jari Allah. Wa syajara ala asbu' dan pepohonan Allah letakkan pada satu jari. Wa sara yakni tanah ala asbu' pada satu jari. Mungkin yang dimaksudkan tanah di sini ya bumi. Wasairal khalqi ala asbu' dan seluruh makhluk yang lain Allah letakkan di satu jari. Lalu Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah sang raja. Aku adalah penguasa. Aku adalah penguasa. Aku adalah raja. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa mendengar perkataan seorang hadir ini. Hatta badat nawajidu, sampai nampak ya gigi-gigi gerahamnya. Ya, ada juga yang mengatakan nawajid, ya maknanya adalah gigi taringnya, bukan gigi geraham. Ya, wallahu a'lam. Tasdiqan liqaulil hadir, kenapa beliau tertawa? Apakah beliau menertawakan mengejek begitu? Ya tentunya tidak. Beliau tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Tasdiqan liqaulil hadir, ya karena membenarkan apa yang dikatakan oleh al-hadir, pada hadir tersebut. Summa qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Dan mereka tidak mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi seluruhnya akan berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Naam. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim disebutkan wal jibala wasyajara ala asbu'. Yani kita mendapati bahwa Allah Ta'ala akan menjadikan atau meletakkan gunung-gunung ini dan pohon-pohon ini pada satu jari. Summa yahuzzuhunna, kemudian dia akan menggerakkannya, menggoncangkannya. Menggerak-gerakkannya, menggoncangkannya. Ya, gunung-gunung dan pohonan itu. Fayaqul, lalu dia Allah Ta'ala mengatakan, Al-Malik, An-Allah. Aku adalah penguasa, Al-Malik. An-Allah, aku adalah Allah. Wafi riwayat Al-Bukhari, dan dalam sebuah riwayat lain, milik Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah, yaj'alu samawati ala asbu' wal ma'a wassara ala asbu' wasairal khalqi ala asbu'. Dia Allah Ta'ala akan menjadikan, meletakkan langit-langit pada satu jari. Dia akan meletakkan air dan tanah ya pada satu jari, dan seluruh makhluk yang lain pada satu jari. Akhrajahu, hadis diriwayatkan oleh keduanya, yakni riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis Ibnu Mas'ud ini ya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, sehingga merupakan hadis yang sahih. Ya. Nah, sehingga ya. Nah, bisa jadi orang-orang Yahudi ini masih memiliki sisa-sisa ilmu dari Alkitab. Ya, termasuk dalam perkara akidah. Ya. Sebab hadir ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akidahnya. Jadi apa yang dia dapati di dalam Taurat. Apa yang dia dapati dalam Taurat. Ya, tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya tentang betapa kecilnya makhluk ini dibandingkan dengan Allah ta'ala. Sampai-sampai Allah maha mampu untuk meletakkannya pada satu jari. Maka Nabi SAW setelah mendengar perkataannya, ya, beliau membenarkan orang itu. Bahkan sampai tertawa, dia menunjukkan bahwa Ya. Wallahu a'lam, beliau senang ya ternyata sama dalam hal ini dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Jadi memperkuat. Ya bukan berarti beliau ragu terhadap syariat ini ya tentunya. Ya, maksudnya ketika mendengar beliau senang bersama. Lalu beliau s.a.w. membaca ayat tadi, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardhu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Kemudian wali muslimin, ini hadis yang lain, wali muslimin Ali bin Umar marfu'an, dan di dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu', yang diriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Yatuwillahu samawati yaumal qiyamah." Allah akan menggulung langit-langit pada hari kiamat. "Summa ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna." Kemudian dia akan mengambil itu semua, yakni as-samawat, ya berlapis-lapis langit ini, Allah akan mengambilnya biyadihi al-yumna, dengan tangan kanannya. "Summa yaqul," kemudian Allah akan berfirman, "Anal Malik." "Anal Malik, aynal jabbarun? Aynal mutakabbirun?" Aku adalah Al-Malik, ya, penguasa. Di manakah orang-orang yang angkuh? Jabbarun. Ya. Atau ya orang-orang yang angkuh atau orang-orang yang zalim, semena-mena. Ya. "Aynal mutakabbirun?" Di manakah orang-orang yang sombong? Ya, di manakah makhluk-makhluk yang sombong? Ya Allah menampakkan dan mengungkapkan agungannya di hadapan seluruh makhluk. "Aynal jabbarun? Aynal mutakabbirun?" "Summa yatwil aradhina sab'a." Kemudian dia menggulung ya, 7 lapis bumi. "Summa ya'khudhunna bi shimalihi." Kemudian dia mengambilnya dengan tangan kirinya. "Summa yaqul," kemudian dia mengatakan, "Anal Malik. Aynal jabbarun? Aynal mutakabbirun?" Aku adalah Al-Malik, penguasa. Di manakah orang-orang atau makhluk-makhluk yang semena-mena, yang zalim? Ya, di manakah makhluk-makhluk yang sombong? Hadis riwayat Muslim, sehingga hadisnya sahih. "Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas qala," dan diriwayatkan pula, berarti ini hadis yang lain, hadis yang ketiga, dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan, "Mas samawatu sab'u wal aradhuna sab'u ya fi kallir rahmani ya illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Begitu di antum? Fi kallir rahman, begitu ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Mas samawatu as-sab'a." Tidaklah ya, 7 lapis langit ini. "Wal aradhuna as-sab'a." Dan 7 lapis bumi ini. Ya. "Fi kadir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Ya, terkait dengan makna fi kadir rahman. Atau fi kafir rahman, begitu. Ya, itu maksud saya. Di sini fi kafir rahman. Fi kafir rahman di tangan, jadi telapak tangan ar-rahman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Fi kafir rahman. Ya, di dalam telapak tangan ar-rahman Allah ta'ala. Ya. "Illa kakhardalatin fi yadi ahadikum." Kecuali seperti biji yang sangat kecil, khardalah. Khardalah intinya adalah habbah saghirah jiddan. Biji yang sangat kecil. Ya entah biji sawi atau yang lain, biji yang sangat kecil. Di tangan salah seorang dari kalian. Jadi sangat kecil, langit, gak cuma satu. Bahkan seluruhnya. Bumi, juga dengan ketujuh lapisnya. Jika diletakkan di tangan Ar-Rahman, maka hanya seperti bibi yang sangat kecil di tangan salah seorang dari kalian. Nah. Beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat dan hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Umar, dan hadis Ibnu Abbas. Diterangkan faedahnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama adalah penjelasan tentang betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya makhluk ya di sisi Allah atau dibandingkan dengan Allah taala. Nah, ini sangat jelas. Kemudian faedah yang kedua, bahwa barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti dia tidak mengagungkan Allah taala dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Kenapa dikatakan tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan orang ini yang menyekutukan Allah? Ya, karena dia kenapa menyekutukan Allah? Melakukan kesyirikan kenapa? Kesyirikan itu kan artinya menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Agung. Bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat ini. Ya. Ya, Allah gulung langit, bumi. Allah goncangkan gunung-gunung dan pepohonan. Bahkan Allah Maha Mampu untuk meletakkan itu pada satu jarinya saja. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Maka sangat-sangat tidak pantas ya seseorang ya menyembah, memuja, memuliakan, mengagungkan selain Allah sebagaimana memuliakan dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak pantas. Oleh karena itulah orang yang menyekutukan Allah, orang yang melakukan kesyirikan yakni menyamakan selain Allah dengan Allah ya, berarti dia benar-benar tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar sungguh-sungguh pengagungan. Dia telah merendahkan dan mengurangi hak Allah yang sangat besar, walaupun mungkin alasannya kan ini haknya nabi atau haknya wali. Ya, masa kita mau merendahkan nabi? Ya, kalian itu melarang kami untuk datang ke kuburan dan berdoa-doa, memuja dan seterusnya kepada kuburan nabi, kuburan wali dan seterusnya. Berarti kalian mengurangi hak wali dan nabi. Kalian merendahkan wali dan nabi. Ya, justru kita balik, kalian merendahkan hak Allah. Kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdathu yawmal qiyamah. Kemudian faedah yang ketiga, menetapkan sifat dua tangan, jari-jari, ya, tangan kanan, tangan kiri, dan telapak tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan tangan makhluk, tidak sama dengan jari makhluk, tidak sama dengan tangan kanan, tangan kiri, dan telapak tangan makhluk. Namun kita meyakini ya, bahwa Allah memiliki sifat-sifat itu semua karena telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Ya, hal semacam ini jika didengar oleh para mu'abdilah, para pengingkar sifat Allah, itu mungkin ibarat apa? Ya, ibarat ya guntur petir ya yang menggelegar. Ya, sebab mereka hulu melampaui batas dalam masalah tanzih. Mereka mengaku menyucikan Allah, mensucikan Allah. Akhirnya Allah disucikan oleh mereka dari segala sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, Allah mempunyai tangan tidak, kan sudah disebutkan, bal yadahu mabsuutatan di dalam Al-Quran, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Mereka mengatakan tidak. Kenapa? Mensucikan Allah. Akhirnya, ya, mensucikan Allah dari kedua tangan. Mereka mengaku mensucikan Allah dari sifat kurang, namun pada akhirnya mereka terjatuh dalam inkar dan ta'til. Kenapa tidak dikatakan Allah memiliki sifat ini? Allah memiliki kedua tangan, namun tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, kan bisa saja. Hanya saja kalian itu terlalu berlebihan membayang-bayangkan tangan ini, oh berarti kayak tangan makhluk, kemudian dita'bil, diingkari, ditolak sifat-sifat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula yang telah disebut oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Kemudian faedah yang keempat, ya, bahwa ya, ilmu-ilmu yang agung ini, ya, yang berada di dalam Taurat, masih ada pada orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Ya, tidak diingkari oleh mereka. Ya, jadi apa? Mereka masih mengakui sebagian ilmu yang penting yang diterangkan dalam Al-Quran, ya, dan hadis, namun juga ada pada kitab mereka, Taurat. Mereka tidak mengingkarinya. Ini buktinya sama. Ya, buktinya sama dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa ya, bersendiri dalam kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersendiri dalam kekuasaan, tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa mutlak yang menguasai alam semesta ini. Kemudian di hadis yang berikutnya, penulis rahimahullahu taala menyebutkan hadis atau menyebutkan nan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Jarir haddatsani Yunus anba'ana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid haddatsani Abi. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan haddatsani Yunus, telah menyampaikan kepadaku Yunus, anba'ana Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab. Qala, ini Ibnu Wahab mengatakan, qala Ibnu Zaid, Ibnu Zaid telah berkata haddatsani Abi, kata Ibnu Zaid haddatsani Abi, ayahku menyampaikan kepadaku. Ini sanadnya. Qala, ayahku, ini ayahnya Ibnu Zaid, berarti Zaid berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mas samawati sab'u fil kursiyyi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi turs. Qala wa qala Abu Dharr, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mal kursiyyu fil 'arshi illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahray falatin min al-ardh. Nah, Ibnu Zaid mengatakan, menyampaikan kepadaku ayahku, ya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mas samawati sab'u, tidaklah tujuh lapis langit fil kursi, ya, pada kursi, jadi kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yakni dibandingkan dengan kursi, ya, illa kadarahim sab'atin, kecuali seperti 7 dirham, 7 koin uang dirham, ulqiyat fi turs, yang dilemparkan ke turs. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, turs dari al-qa'ul mustadir al-muttasi', yani apa, ya, tanah lapang, ya, al-mustadir yang berbentuk lingkaran, al-muttasi' yang luas, ya, al-qa' ini hamparan, ya, maksudnya hamparan bumi, hamparan tanah yang melingkar, berbentuk lingkaran, al-muttasi' yang luas. Nah, jadi luas seperti hamparan tanah macam padang begitu, kemudian untuk melempar 7 koin dirham di situ, sudah hilang, ya, susah untuk carinya mungkin. Intinya kecil sekali dibandingkan dengan itu. Jadi 7 lapis langit ini yang bagi kita sangat sangat besar, Iya, bagi kita sangat-sangat besar, maka dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, maka sangat kecil. Iya, tidak ada apa-apanya. Berarti menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar, jauh lebih besar lagi. Kan begitu. Karena dia berkata, nampaknya dimaksud ya ini mungkin Ibnu Zaid, mungkin, atau ayahnya Ibnu Zaid. Waqala Abu Dar, dan Abu Dar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursiyu fil arsy, tidaklah kursi ya dibandingkan dengan arsy, arsy Allah, ini lebih jauh lebih besar lagi arsy, illa kahalqati hadidin, kecuali seperti lingkaran besi, sebuah lingkaran yang terbuat dari besi, atau mungkin cincin atau gelang dari besi, ulqiyat baina dhahray falatin, yang dilemparkan ya di tengah-tengah falatin minal arwi, falah yani as-sahra'ul wasi'ah, padang yang sangat luas. Sahra, padang, padang pasir atau yang lain yang sangat luas dari bumi ini. Ya. Nah, padahal tujuh lapis langit tadi ya dibandingkan dengan kursi sangat kecil, seperti itu. Ya. Kemudian kursi dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Ya. Seperti lingkaran besi yang berada di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Nah, ya subhanallah, ini semua menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluknya. Kursi, arsy sangat besar, tapi ini kan makhluk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterkaitan dua hadis ini, yaitu hadis Sahabat Zaid, demikian juga hadis Abu Dzar dengan bab adalah, kedua hadis ini menunjukkan betapa besar dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari dua hadis ini. Yang pertama, bahwa kursi, al-kursi itu lebih besar daripada langit dengan ketujuh lapisnya. Dan disimpulkan bahwa arsy itu lebih besar daripada kursi. Kemudian faedah yang kedua, azamatullah wa tamamu qudratih, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa sempurna ya kuasa Allah atau kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa arsy itu bukan kursi. Arsy itu bukan kursi. Karena sebagian orang menganggap bahwa kursi itu atau arsy itu adalah kursi. Sama, padahal tidak. Arsy beda dengan kursi. Kemudian faedah yang keempat, bantahan terhadap orang yang menafsirkan kursi dengan kekuasaan atau ilmu. Ya, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya, ditafsirkan, ditahrif, ditakwil oleh sebagian orang, maksud kursi itu kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, berarti kekuasaan Allah atau ilmu Allah. Ya, mencakup langit dan bumi. Nah, ini salah. Ya, tafsir yang salah. Tafsir yang benar, bahwa kursi ya kursi. Bukan mulk, kekuasaan, kerajaan, juga bukan ilmu. Ilmu. Dan kemudian, ya beberapa penukilan yang terakhir dalam kitab Tauhid ini, masih dalam bab yang sama, penulis rahimahullah mengatakan, wa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, baina sama'i dunia, antara langit dunia, wallati taliha, ya, langit dunia berarti langit yang pertama ini, yang paling bawah. Antara langit dunia, walati taliha, dengan langit yang berikutnya, yang setelahnya, langit yang kedua, jaraknya adalah khamsu mi'ati am. Khamsu mi'ati am. 500 tahun. Ya, 500 tahun. Ya, jadi perjalanan 500 tahun. Wa baina kulli sama'in khamsu mi'ati 'am. Dan jarak antara setiap langit, antara tiap langit adalah 500 tahun. Jadi langit kedua dengan langit tiga, langit tiga, langit keempat. Ya, jaraknya masing-masingnya adalah 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'i sabi'ati wal kursiyyi, dan antara langit yang ketujuh, langit yang tertinggi, ya, langit yang ketujuh, langit yang tertinggi, wal kursi, dengan kursi, berarti kursi berada di atas langit yang ketujuh, khamsun mi'at'am, adalah jarak perjalanan selama 500 tahun. Wa bainal kursiyyi wal ma'i, dan antara kursi dengan air, berarti dalam kursi ada air di sana, dan antara kursi dengan air, ya, jaraknya adalah khamsu mi'ati 'am. Ya, jarak perjalanan selama 500 tahun. Wal 'arsyu fawqal ma', dan 'arsy itu berada di atas al-ma', di atas air. Wallahu fawqal 'arsy, dan Allah di atas 'arsy. Di atas 'arsy. Ya, jangan dibayang-bayangkan, ya. Karena kalau bayangkan itu namanya takyif dan itu diharamkan. Bayangkan berarti gimana duduk, duduknya bagaimana, nah itu enggak boleh. Jadi kita pahami bahwa Allah beristiwa di atas ars, jadi Allah berada di atas ars, begitu saja sudah. Karena itu memang maknanya, istawa adal ars, jadi Allah berada di atas ars, ala wartasa'a. Adapun tentang bagaimananya, nempel, sentuhan, atau bagaimana, tidak boleh. Ya. Sebab kalau menanyakan tentang perkara itu diperbolehkan, dan itu perkara yang baik, termasuk talabul ilmi itu, tentang ditanyakan oleh para sahabat, ternyata para sahabat tidak menanyakannya, menunjukkan itu bukan perkara yang semestinya ditanyakan. Itu bagian dari agama, ya, sehingga kita harus mencontoh para salaf, demikian juga meneladani Rasulullah SAW di dalam beragama. Wa bainal kursiyyi, atau tadi Allahu fawqal 'arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum, dan Allah berada di atas 'arsy la yakhfa 'alaihi syai', tidak ada satu pun yang tersamarkan bagi Allah, tersembunyi, ya, dari Allah, min a'malikum, dari perbuatan-perbuatan kalian. Wah, jauh sekali pada jaraknya, ya, padahal jaraknya jauh sekali. Dan akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad bin Salamah an 'Asim an Zir an Abdullah, ini sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hammad bin Salamah, dari 'Asim, dari Zir, dari Abdullah, yang dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakannya. Dan jadi yang mengatakan kalimat ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, disebutkan oleh sebagian penulis bahwa asar Ibnu Mas'ud ini adalah asar yang hasan. Asar Ibnu Mas'ud ini adalah asar yang hasan. Jadi tidak lemah, tidak dhaif. Kemudian ada yang mengatakan, tapi kan Ibnu Mas'ud bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, bagaimana ini jawabannya? Ini perkara ijtihad atau bukan? Ijtihad dalam ilmu fikih begitu kan, bukan. Perkara yang bukan ijtihad, walaupun yang mengatakannya adalah para sahabat itu orang yang udul, orang-orang yang udul, orang-orang yang terpercaya, jujur, tidak mungkin bohong. Artinya mereka mengambil ilmu tersebut dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan oleh para ulama, fi hukmil marfu', dihukumi sama dengan hadith marfu', hadith yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Kemudian warawahu binahwihi al-Mas'udi an 'Asim an Abi Wa'il an Abdullah. Ya. Dan asar ini, asar Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan dengan redaksi yang mirip, maksudnya tidak persis, oleh al-Mas'udi dari 'Asim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi sama, Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, tapi agak berbeda. Namun intinya sama. Qalahu al-Hafiz al-Dhahabi wa rahimahullah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Dzahabi rahimahullahu taala. Naam. Kemudian qala. Ya. Qala dia berkata, nampaknya di Mazhab Az-Zahabi rahimahullah, Az-Zahabi mengatakan walahu turuqun. Asar ini, asar Ibn Mas'ud ini memiliki beberapa jalur turuq. Beberapa jalur, beberapa sanad. Karena semakin banyak sanad kan biasanya menguatkan, walaupun mungkin ada kelemahan-kelemahan sedikit, akan menjadi hasan, bahkan mungkin saja menjadi sahih. Dan Az-Zahabi mengatakan ini walahu turuq di dalam kitab beliau Al-Ulu lil Ali al-Ghassar. Kitab Al-Ulu lil Ali al-Ghassar. Kemudian hadis yang terakhir di dalam bab ini dan bahkan dalam kitab tauhid ini, penulis mengatakan wa'anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hal tadruna kam baina as-sama'i wal ard, apakah kalian tahu ya berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna, kami menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Qala, beliau mengatakan bainahuma masiratu 500 sanatin, jarak antara keduanya adalah ya jarak perjalanan selama 500 tahun. Wa baina kulli sama'in ila sama'in, dan jarak antara satu langit sampai ke langit yang lain yang berikutnya adalah masiratu 500 sanatin, adalah jarak perjalanan selama 500 tahun. Ya, wa kithafu wakithafu kulli sama'in masiratu 500 sanatin, dan ketebalan ya kitaf ya ketebalan rinau, dan ketebalan ya setiap langit ya, jadi langitnya kan kalau tadi kan jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya yang lain, kalau ini ketebalannya, ketebalan satu langit atau ketebalan setiap langit adalah masiratu, ketebalannya adalah ya jarak perjalanan selama 500 tahun, tebal sekali. Ya jaraknya tebalnya juga segitu. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal 'arsy, dan jarak antara ya langit yang ketujuh atau di antara afwan wa baina as-sama' dan di antara langit yang ketujuh dengan 'arsy bahrun, ada laut. Makanya tadi kan disebut ma, ada air ya. Ada kursi, kemudian ada ma'. Jadi bahar, laut. Baina asfalihi wa a'lahu. Ya. Ya. Jarak antara yang paling bawahnya, yakni laut yang paling bawah. Wa a'lahu, dan yang paling atas. Kama baina sama'i wal ard. Sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Ya berarti lautnya juga tebal atau apa sih? Intinya sangat besar. Ya, bagian yang paling bawahnya dan paling atasnya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Nah, berarti berlapis-lapis jarak yang sangat jauh, wallahu fawqa dzalik. Dan Allah di atas itu semua. Allah di atas itu semua, namun la yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak tersamarkan atau tidak tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun min a'mali bani Adam, dari amal perbuatan bani Adam. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Ya. Ya, walaupun hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini yang dilemahkan oleh para ulama atau sebagian ulama, ya namun secara global tentang jarak-jarak ini ya benar dan sama dengan riwayat-riwayat lain yang sahih. Wallahu a'lam. Adapun keterkaitan dua hadis ini, yaitu hadis siapa? Hadis Ibnu Mas'ud yang mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud tapi dihukumi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah hadis Abbas bin Abdul Muttalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. keterkaitan dua hadis ini dengan bab juga sama seperti tadi, ya, menjelaskan betapa besar dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, serta Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala keadaan mereka, keadaan makhluk. Maha besar, maha tinggi, namun maha mengetahui. Bukan berarti kemudian jauh enggak tahu apa yang samar, tidak. Sama saja antara yang dekat yang jauh bagi Allah Subhanahu wa taala. Entah dekat atau jauh bagi Allah itu sama saja. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari kedua hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Yang pertama, fihima bayanu 'azamatillahi wa qudratihi wa wujub ifradihi bil ibadah. Ya. Di dalam kedua hadis tersebut terdapat penjelasan, ya, betapa besar dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, wajib untuk diesakan, disendirikan dalam hal ibadah. Ditauhidkan. Ya, kalau seperti itu kan kesimpulannya wajib ditauhidkan. Allah yang maha besar. Ya sudah. Maka Allah disendirikan dalam peribadatan. Tidaklah kita beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Yang menandingi Allah. Kemudian faedah yang kedua. Ya. Terdapat penjelasan tentang sifat, ya, benda-benda langit, ya, benda-benda makhluk-makhluk yang berada di atas benda-benda langit. Ya, tadi ada langit itu sendiri, ya, langit itu sendiri, kemudian di atas langit juga ada apa namanya, ada alma, bahar, ya, ada kursi, ya. Bagaimana sifat benda-benda dan makhluk-makhluk tersebut diterangkan sebagian sifatnya di dalam kedua hadis ini. Ya. Demikian juga diterangkan betapa besarnya, betapa luasnya, dan betapa jauh, ya, jarak antar makhluk-makhluk tersebut. Makhluk-makhluk yang besar, ya, luas, dan saling berjauhan. Sangat jauh sekali. Kemudian faedah yang ketiga, ya, di dalam kedua hadis ini terdapat bantahan yang jelas, ya, bagi orang-orang, ya, yang apa, mengikuti teori modern, ya, sehingga tidak mengimani, tidak beriman, tidak meyakini akan keberadaan langit, kursi, dan arsy, ya. Ya, karena banyak dari mereka na'udzubillah yang meyakini, ya, menyangka, mengklaim bahwa tidak ada langit, apalagi kursi, apalagi arus, nggak ada langit. Terus apa ini warna biru? Warna biru ini spektrum cahaya yang dibiaskan dan begini. Sebenarnya ini cahaya yang dibiaskan jadi sampai berwarna biru. Jadi bukan langit. Dan tidak ada di sana langit. Yang ada adalah fadha. Fadha itu berarti ya seperti ruang kosong, hamparan begitu. Kemudian ada bintang-bintang. Ya, bintang-bintang, ada matahari, ada bintang yang jauh, ada yang ini, ada yang itu, ada galaksi dan seterusnya, ada berbagai galaksi, ya, tapi ruang kosong di sana, jadi nggak ada kemudian mentoknya sampai ke langit, nggak ada, apalagi di balik langit ada kursi dan arsy. Na'udzubillah, maka ini sangat bertolak belakang dengan wahyu. Ya, secerdas apapun manusia, secanggih apapun, semodern apapun teknologi mereka, tetap, ya, tidak akan melampaui perkara gaib. Ya, buktinya mereka belum sampai, kan, apa namanya, belum sampai, belum bisa mencapai matahari, belum bisa sampai sana, dan gak akan bisa, Allahu a'lam. Ya, secara apapun, secanggih apapun, kan gak akan sampai. Ya, jadi mestinya jangan mudah mengingkari. Percaya kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, pasti ada pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Dan pasti ada hikmahnya. Ada yang menciptakannya. Kenapa? Ya karena sangat teratur, sangat indah. Menunjukkan ada yang mengatur ini. Nah, siapa yang mengatur? Ya Allah. Terus kemudian Allah yang menciptakan dan mengatur ini akan membiarkan kita begitu saja. Ya, suruh makan, minum, bersenang-senang, tidur, berbuat jahat, begini begitu. Kemudian ada pembalasan. Mestinya kan ada pembalasan. Oh, mungkin pembalasannya ketika hidup. Ketika hidup di dunia. Tidak. Buktinya banyak yang mati dalam keadaan membolimi banyak orang, tapi belum dibalas. Menunjukkan di sana ada pembalasan nanti. Menunjukkan nanti ada pembalasan setelah kematian. Artinya harus percaya dengan wahyu, harus mengimani. Allah tidak akan membiarkan makhluk ya begitu saja tanpa bimbingan. Sebagaimana Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan penuh keteraturan. Kemudian faedah yang keempat, terdapat di dalam dua hadis ini bantahan atau afwan. Dalam dua hadis ini terdapat isnad dalil bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, ya, dengan ketinggian zat. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tinggi. Dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala itu ditinjau dari beberapa sisi. Ya. Sisi yang pertama adalah ketinggian sifat. Maksud ketinggian sifat adalah sifat Allah itu sifat maha tinggi, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna. Ya. Yang kedua adalah ketinggian zat. Ketinggian zat maksudnya adalah zat Allah itu berada di atas, tinggi. Ya. Ketinggian zat inilah yang diingkari oleh Al-Bid'ah. Al-Bid'ah sama-sama meyakini, ya, sebagaimana Al-Sunnah wal-Jamaah meyakini, bahwa Allah itu maha tinggi dari segi sifat-sifatnya, maha tinggi, maha sempurna, ya, maha agung, begitu. Tapi terkait dengan ketinggian zat, bagaimana Allah berada di atas sana zatnya? Nah, itulah yang mereka ingkari. Jadi ketinggian zat itulah yang diingkari oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, wal 'iyadzu billah. Mereka mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian zat. Kalau ketinggian sifat, sifatnya maha tinggi, mereka akui. Terus di mana Allah? Ya, akhirnya mereka bermacam-macam menjawabnya. Ada yang mengatakan Allah berada di mana-mana, ada yang mengatakan Allah di begini, ada yang Allah begitu. Sehingga hati-hati dari keyakinan atau ucapan bahwa Allah berada di mana-mana, karena itu artinya adalah mengingkari ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari ketinggian zat Allah di sana di atas. Kemudian faedah yang kelima, di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu bersamaan dengan ketinggiannya di atas seluruh makhluknya. Allah maha tinggi, namun di samping itu juga Allah maha mengetahui. Ya, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak bertentangan dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kalau kemudian maha tinggi, jauh sana, berarti ada sebagian yang samar, tidak diketahui oleh Allah. Tidak, Allah maha mengetahui. Demikian juga ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu bukan berarti Allah harus berada bersama kita. Maksudnya itu zatnya, ya, di bumi. Ya, tidak. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dalam keadaan zat Allah itu berada di atas. Ya, enggak kemudian biar Allah mengetahui segala sesuatu, Allah harus bersama kita ini di bumi. Ya. Ya, zatnya berada di bumi atau ada di mana-mana. Ya, enggak harus. Enggak harus Allah mengetahui, itu harus dekat. Maksudnya dekat zatnya. Ya. Allah maha tinggi, sangat jauh di sana. Namun bagi Allah yang dekat maupun yang jauh kan sama saja. Semuanya diketahui, dilihat, dan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas. Tidak ada yang samar sedikit pun. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang keenam. Ya, di dalam hadis ini, ya, terdapat dalil. Disyariatkannya menjelaskan, ya, menjelaskan hal-hal besar semacam ini kepada manusia. Hal-hal besar yang dimaksud tadi, langit, ya, arsy, kursi, air, ma, ya, dijelaskan kepada manusia, kepada masyarakat, ya, agar mereka memahami betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka akan membandingkan. Oh iya, ya, besar sekali ini ya. Padahal ini semua makhluk Allah. Bagaimana Allah yang menciptakannya? Maksudnya sangat besar. Ya, tentunya tidak sebanding. Allah jauh lebih besar. Ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluknya ini. Ya, Allah alam bisawab. Alhamdulillah dengan ini. Ya, kita anggap selesai dari pelajaran kitab Tauhid. Ya. Ya, semoga akan kita belajari, bisa kita belajari kitab akidah yang lain, ya, di tahun ajaran baru. Nah, jazakumullah khair wa barakatuh fikum.